Jen lelaki, kuring lelaki, pada nikah harap mi boga dirina. Kembang nu jadi impian, tus lami mapais hati, diri cinta. Boga cinta pada nikah yang tur metik atina, iraha bakal laksana rik metik kembang katresna mu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng ni cinta nu samar asa doa. Sami-sami cinta ka diri salia, rasana diri tos sedaya akan dicinta anjena. Harapan ukur harapan buaya nanti ngalamu. Cinta pada nikah yang tur metik atina, iraha bakal laksana rik metik kembang katresna nu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng ni cinta nu samar asa doa. Rebutan antara dua lelaki nu sami-sami cinta ka diri salia, rasana nahan dipedaya buangan ni cinta nu sama. Anjeun

pipisahan tapi anjeun geus jadi. Tadinan teu percaya anjeun teh roba haluan, panggi jeung asih baheula nu kungsi ngaitna ati ayeuna tuh nyambung deui. Naha anjeun beut narima kuring lamun rek kitu atuh ka dirina, ka cinta anu geus manteng ukur ngesian longkang hate. Diweujeun lain harita balaka teu narima kapaksa datang tina hate. Benerna direkayasa percaya anjeun teroba haluan, panggi jeung asih baheula nu kungsi ngaitna ati ayeuna tuh nyambung deui. Naha anjeun beut narima kuring nugas manteng ukur ngesian longkang hati. Jiwa wajet lain hari tak balaka tenarima kapaksa datang kina hati. Geninya tanah tuh nganti wara nusa bener narima kuring lamun rek itu atuh ka dirina, ka cinta anu geus manteng ukur ngesian longkrang hate. Diweujeun lain harita balaka teu narima kapaksa datang tina hate. Lir gelap di tengah poe, duh kacida rewasna hati. Namangsa nampi putusan, duh disepu salira. Nupajar kuring temanji, jauh ti tanah kalangi. Nucena kuring tepantas, bicinta diri salira. Lir kiamat rasa duka cina, batin kasiksa. Namangsa dipaksa tegak, duh tali kacinta. Kusepuh antas tangtu, tesuka mati kabagja hilang langit dan harapan alatan ayana jungkrang penghalang cinta urang impian mati kabagja kabagja hilang lagi

suci. Abdi ngada pangampura rumasa hirup tos lali dosri dosa. Ayeuna hirup keur tumibah tunggara kaya batasna rasa kaduh kening kia karasana tenuk menjadi indu ayena rasa kaduh surga terbuka. Asa gelap salah wayang. tersangka geuning tersangka anjeun kagoda nulian. Padahal mah antara urang duaan eukeur silih pikaheman. Mun anjeun rumasa teu kudu milih rek tega ngahianat rasa cinta nunggas lila ku urang di pirosea. Mun anjen rek maksa kekementa pepegatan akang rido moal rek ngahalangan ngan akang aya pamenta. Bongana anjeun maksa wayahna tanggung dosa. Teka sawah tersangka rek nampa beja paingan atuh paingan teu puguh perasaan asa gelap salah wayah. Tersangka geuning tersangka anjeun kagoda nulian. Padahal mah antara urang duaan eukeur silih pikaheman. Mun anjeun rumasa teu kudu milih nulian sabab urang apanggeus boga turunan. Mun anjeun rek tega ngahianat rasa cinta nunggeus lila ku urang di pirosea. Mun anjeun rek maksa kekementa pepegatan akang rido moal rek ngahalangan ngan akang aya pamenta. Bongana anjeun maksa wayahna tanggung dosa. Mun anjeun rumasa teu kudu milih nulian sabab urang apanggeus boga turunan. Mun anjeun rek tega ngahianat rasa cinta nunggeus lila ku urang di pirosea. Mun anjeun rek maksa kekementa pepegatan akang rido moal rek ngahalangan ngan akang aya pamenta. Bongana anjeun maksa wayahna tanggung dosa. anjeuna langit nu anjeuna sapangeusih alam dunya munggu kersaning anjeuna tur sagala makhlukna kalebet urang sadaya aya nu jadi kajaba eta kagungan anjeuna. Jodoh nu anjeuna, pati nu anjeuna, susah senang lara bagja gumantung kana kudratna. Kitu deui jodoh urang, kapankah hayang mah manjang buktina geuning papengkat najan kabengker duriat. Ya Allah, mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat, pangin teu ieu tos kurat duriat kedapa pekat abdi pasrah amok nolak. Ya Allah, abdi panci kayakinan saliranu Maha Rohman, tangtos ayah kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah, saliranu umur pengalam. Jodoh nu anjeuna, pati nu anjeuna, susah senang lara bagja gumantung kana kudratna. Kitu deui jodoh urang, kapankah hayang mah manjang buktina geuning papengkat najan kabengker duriat. Ya Allah, mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat, pangin teu ieu tos kurat duriat kedapa pekat abdi pasrah hamok nolak. Keyakinan saliranu Maha Rohman, tangtos ayah kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah, saliranu umur pengalam. Ya Allah, saliranu umur alam. bimbung jati jadi ciri cinta saati tangkal camar saksina nenden carita dua hati nuker ngai mengket diri saring hapan kiwari paturai kedah patepi lain maksud udar janji pikeun saati bongan sumpah nu harita kaya buktina najan lebet ku kadede najan inu ku kanyaan wayahna atudah dalah ku maha nur anteng mikadede remaja nami asih angin peting ngahin beramawa beja lain rek percaya lain rek sulaya gabungan antara kudukku angin peting ngahili wira bawa beca lain rek percaya lain rek sulaya gabungan antara kudukku maha nyeri kuri kiwari kuskapangi darung singgalang didinya. Kuring mapai

mimpi.